الصالحين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita membaca sedikit matan yang kemarin, kemudian kita masuk matan berikutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya dan tentang yang selainnya. Yani tentang makhluk-makhluknya, karena semua yang selain Allah adalah makhluk. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya dibandingkan siapapun. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita untuk menerima semua berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, lebih khusus terkait dengan zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan bisa benar ya, di dalam ibadah kita, ketika kita tidak mengenal zat yang kita ibadahi. Dan upaya untuk kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan apa yang telah Allah kenalkan kepada kita semua. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang keadaan selainnya, yani tentang keadaan makhluk-makhluknya dibandingkan makhluk itu sendiri. Kita semua ya, mengerti tentang perkara-perkara yang maslahat bagi kita. Itu semua tidak lain kecuali pengajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu ya, kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengerti mana yang terbaik, mana yang aslah bagi kita dibandingkan apa yang kita anggap, kita perkirakan. Oleh karenanya, ketika kita menghadapi sesuatu yang menurut anggapan kita perkaranya tidak seperti yang kita harapkan, maka ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi diri-diri kita dibandingkan sayangnya diri kita terhadap diri-diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengerti mana yang maslahat untuk diri kita dibandingkan apa yang kita anggap maslahat untuk diri kita. Kemudian pada matan berikutnya, Allah subhanahu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab menyatakan, fanazzaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna min ahli at-takyifi wa at-tamthili. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifatkan dengan sifat tersebut oleh orang-orang yang menyelisihi syariatnya. Min ahli takyifi wa tamthili, dari kalangan ahli takyif, yakni orang-orang yang mereka terjatuh ke dalam takyif, membagaimanakan, menggambarkan, yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terbayang di benak mereka. Wa tamthil, dan ahlu tamthil, yakni yang menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk-makhluknya. Baik, dari sini kita mengetahui bahwa takyif ini lebih luas dibandingkan tamthil. Karena tamthil ini terkait dengan penyerupaan dengan apa yang ada pada makhluk. Ya, ini tamthil ada bentuk takyif. Ya, menggambarkan tentang bagaimananya yang bisa jadi itu hanya ada di istilahnya alam pikiran. Ya, tidak ada di alam nyata. Ya, takyif. Semuanya baik takyif ataupun tamthil adalah perkara-perkara yang terlarang, ya, di dalam kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita lihat keterangan Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. أي أن الله تبارك وتعالى نزه نفسه في القرآن الكريم وعلى لسان النبي الكريم عليه أفضل صلاة أفضل صلاة وأزكى التسليم عن جميع النقائص والعيوب وأثبت لنفسه صفة الكمال والجلال ووجب علينا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأن نصفه بما وصف به نفسه وأن نسميه بما سمى به نفسه وسماه به رسوله عليه الصلاة والسلام ووصفه به كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. يعني بسمونا الله Tabaraka wa ta'ala telah mensucikan dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan melalui lisan Nabi yang mulia, ya, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad alaihi afdalu salatin wa azka taslimin, semoga terlimpahkan kepadanya, ya, yani salawat yang paling utama, baik, dan keselamatan yang azka, yang paling melimpah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirinya an jami'in naqaisi wal uyubi, dari segala bentuk an-naqais, sifat-sifat kurang, wal uyub, dan sifat-sifat yang tercela. وأثبت لنفسه صفة الكمال والجلال, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya sifat yang sempurna dan mulia. Demikian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sempurna, tidak ada sisi kekurangan sedikit pun. Demikian pula sifat yang mulia, tidak ada sisi yang tercela dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa wajib alaina, dan wajib bagi kita an nutsbita lillahi azza wa jal, untuk menetapkan bagi Allah azza wa jal ma athbathahu li nafsihi, apa saja yang telah dia tetapkan untuk dirinya. Ini di dalam mengimani nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Demikian pula ya, yang telah Allah telah Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga perkara yang sering diulang bahwa bab al-asma wa sifat ini bab tauqifiyah babnya, bukan ijtihadiyah. Ya, jadi kembali berhenti ya pada apa yang datang beritanya dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Kemudian wa anna sifahu bima wasafa bihi nafsahu, dan wajib untuk kita mensifatinya dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan terhadap dirinya. Ya, wajib bagi kita untuk mensifati Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan ya terhadap dirinya. Kita tidak boleh mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala sifatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sekali lagi lebih mengetahui tentang dirinya dibandingkan kita. Kemudian wa an nusammiyahu bima samma bihi nafsah wa sammahu bihi rasuluhu alaihi salatu wassalam wa wasafahu bihi, dan wajib bagi kita untuk menamai Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah namakan atas dirinya, dan demikian pula yang Rasul sallallahu alaihi wasallam namakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ya apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapkan tidak lain itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga lebih khusus tentunya dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mengikuti ya dari apa yang datang beritanya ya dari Allah dan Rasulnya, dan wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Kemudian wa wasafahu bih, demikian pula apa yang telah Allah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala, kama jaa dzalika fil kitabi wassunnah, sebagaimana yang demikian telah datang di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Jadi dari sini kita mengetahui sekali lagi bahwa sumber di dalam kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkannya adalah Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang datang beritanya dalam Al-Quran, demikian pula dalam As-Sunnah, maka wajib ya, bagi kita untuk menetapkannya. Kemudian, wa an nunazzihahu amma wasafahu bihi al-musyrikun min sifatin naqsi wal-zammi, dan wajib berikutnya untuk kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrikun ya kepada Allah Subhanahu wa taala, min sifatin naqs wadzam, ya dari berbagai sifat yang naqs mengandung padanya kekurangan, wadzam serta celaan. Ya, seperti apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrikin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, ya, bahwa para malaikat itu adalah banatullah. Ya. Wajib bagi kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrikin. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam surat Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan apa yang datang beritanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Ikhlas ini menjadi akidah bagi setiap muslim, ya, yang dengannya dia, ya, mempertahankan dan memperjuangkan akidahnya. Ya, sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, mereka dikarenakan taklid, ya, terhadap tokoh-tokoh yang menyeru kepada kesesatan, bertoleransi dengan toleransi yang tidak dibimbingkan di dalam syariat, bahkan bersikap mudahanah, berbasa-basi, dan bersikap tanazul, mengalah terhadap orang-orang kufar, sampai-sampai dalam hal yang sifatnya ritual kesyirikan. Ya, sebagian di kalangan kaum muslimin ikut meramaikannya, ikut menjaganya. Ya, padahal hampir setiap hari mereka membaca surat Al-Ikhlas ini, tapi bersamaan dengan itu mereka ikut ta'awun di dalam perkara yang merupakan perkara yang merusak akidah, yakni ikut di dalam ritual kesyirikan, entah itu dalam bentuk ikut merayakan ataupun menjaga perayaan Natal ataupun yang lainnya. Kemudian demikian pula, ya, wajib bagi kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrikun dari sifat yang tercela. Id akhbarana Allah anhum fi ayatin bayyinat, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang mereka, yakni orang-orang musyrikin, di sekian ayat yang bayyinat, yang jelas. Ya, minha, di mana di antaranya qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam surat Ali Imran dari ayat ke 181 di sini. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu. Allah menyatakan, yang maknanya bahwa sungguh-sungguh, ya, Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan orang-orang yang menyatakan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu fakir, adapun kami adalah orang-orang yang kaya. Wah, di sini, ya, Allah memberitakan tentang salah satu sifat yang disifatkan oleh orang-orang musyrikin kepada Allah, yang dari kalangan Yahudi, yang mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fakir, sedangkan mereka mensifati diri-diri mereka sebagai orang-orang yang kaya. Ya, jadi apa yang mereka sifatkan kepada Allah ini sifat tercela. Ya, Allah Subhanahu wa taala ghaniyun hamid. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha tidak butuh kepada selainnya, dan Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Allah menyatakan sanaktubu ma qalu, maka kami benar-benar akan menulis apa-apa yang mereka ucapkan tersebut. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membalas terhadap apa yang telah mereka ucapkan. Ya. Jadi ini ancaman yang sangat berat bagi mereka. Kenapa orang-orang Yahudi, ya, mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini, sifat kekurangan ini? Dan perlu kita ketahui bahwa dari seluruh umat yang ada, ya, orang-orang Yahudi dikenal sebagai orang-orang yang sangat jelek adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari umat yang ada, orang-orang Yahudi dikenal sebagai kaum yang sangat jelek adabnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala fakir. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana wa yudha'ifhu lahu wa yaghfir lahu wa lahu ajrun karim. Dan ayat-ayat yang semisalnya. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan apa yang telah dia keluarkan tersebut, dan akan memberikan ampunan kepadanya dan baginya pahala yang melimpah. Sehingga dengan rusaknya akal yang ada pada mereka ketika mereka mendengar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tawaran siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, ya, maka mereka mengatakan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu fakir sehingga butuh untuk diberikan pinjaman. Padahal jika kita melihat dan menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu tidak lain pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'abikum min ni'matin faminallah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita menempuh suatu amalan, ya, yang kita sendiri akan memetik faedahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memerintahkan dengan ungkapan yang indah. Padahal kita tahu harta itu pemberian dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita mengeluarkan harta itu untuk kemaslahatan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengistilahkannya dengan pinjaman. Ya, untuk kita mengetahui bahwa apa yang kita keluarkan itu tidak akan hilang. Pinjaman. Ya. Kemudian lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk membalasnya dengan berkali-kali lipat. Ini semua bagi orang-orang yang beriman justru, ya, sebagai dorongan penyemangat, ya, di dalam beramal, yang itu semua sekali lagi kemaslahatannya untuk orang-orang yang beramal itu sendiri. Kemudian wa minha qauluhu subhanah, dan di antaranya pula apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya, terkait dengan sifat-sifat yang tercela yang disifatkan oleh orang-orang musyrikin kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mereka berkata bahwa tangan Allah Subhanahu wa ta'ala maghlulah, terbelenggu. Ya, jadi dari sisi ini, ya, orang Yahudi itu lebih lurus dibandingkan Asy'ariyah, dibandingkan Maturidiyah. Dari sisi mereka meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki apa? Tangan. Sementara orang-orang Asy'ariyah yang mazhab ini tersebar di negeri kita. Demikian juga Maturidiyah. Ya, mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Mereka, orang-orang Yahudi, menyatakan bahwa tangan Allah Subhanahu wa ta'ala maghlulah, terbelenggu. Maksudnya mereka mensifati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bakhil. Kenapa mereka mengatakan demikian? Begitu lancang ucapan mereka kepada Allah. Ya. Karena menurut mereka, ya, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang karim, ya, tentu semua orang dijadikan, ya, kaya. Ya, tetapi kenapa kok ada di antara manusia yang dijadikan miskin? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kata mereka, bakhil dengan ungkapan yadullahi maghlulah. Baik. Padahal kita semua meyakini, mengimani bahwa ya, pembagian Allah Subhanahu wa taala adalah pembagian yang sangat adil. Ya. Dijadikannya sebagian manusia Allah luaskan dari sisi rizki, sebagiannya disempitkan, semuanya mengandung hikmah. Ya. Yang namanya kemiskinan ya, bukan sesuatu yang untuk dihilangkan karena tidak mungkin hilang, karena ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita menyadari bahwa kekayaan dan kemiskinan bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, yang masing-masingnya butuh ya, wazifah, tugas di dalam menghadapi ujian tersebut. Ya, kemiskinan ya, harus dihadapi dengan kesabaran. Ya, dan kekayaan harus dihadapi dengan syukur. Dan bisa jadi pada sebagian manusia ketika diuji dengan kefakiran, kemiskinan, mereka bisa bersabar. Dan pada sebagian manusia yang lain, ketika diuji dengan kemiskinan, justru semakin jauh. Dan bisa juga ujian berupa kekayaan. Ketika diberikan kepada sebagian manusia, dia semakin bersyukur. Dan bisa juga dengan ujian kekayaan, dan ini mayoritasnya ya, ketika diuji dengan kekayaan dia semakin jauh dari agama. Telah kita mendengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bercerita tentang apa yang terjadi pada tiga orang dari Bani Israel ya. Orang yang buta, orang yang botak, dan orang yang belang. Baik. Ketika diuji dengan kekayaan, ya, yang dua orang ya, ingkar kepada nikmat Allah, yang satu yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini pelajaran kepada kita bahwa orang-orang yang diuji dengan kekayaan kebanyakannya gagal. Ya. Kita mendengar kisah yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an tentang manusia yang diberikan kekayaan hingga kunci-kunci perbendaharaan hartanya saja berat untuk dipikul oleh orang-orang yang kuat, Qarun. Ya. Tidak ada orang-orang setelahnya yang memiliki kekayaan seperti yang dia miliki. Ternyata kekayaan tersebut menjadi sebab kebinasaannya. Waliyahubillah. Jadi mereka orang-orang Yahudi mensifati Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bakhil dengan menyatakan yadullahi maghlulah, bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, justru mereka lah yang terbelenggu tangan-tangan mereka. Ya, jadi ketika mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tercela ini, Allah Subhanahu wa taala kembalikan sifat itu kepada mereka, dan tidak ada manusia-manusia yang lebih bakhil dibandingkan orang-orang Yahudi. Ya. Di mana mereka untuk mengeluarkan harta betul-betul dihitung. Ya, kalau saya mengeluarkan ini, nanti yang kembali ke saya apa? Ya. Bakhil. Sehingga kalaupun mereka mengeluarkan harta, itu sudah betul-betul diperhitungkan, ya, bahwa nanti yang akan kembali itu jauh lebih daripada apa yang dikeluarkan. Dan sifat yang tercela ini, ya, jangan dikira ini hanya ada pada mereka. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sifati latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, yakni langkah-langkah jelek pada orang-orang yang ada sebelum kalian. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, seandainya mereka masuk ke lubang dab, maka di antara kalian ada yang mengikutinya. Ya. Jika sifat tercela ini ada pada orang-orang Yahudi, maka tahunya di sebagian umat ini ada yang meniru. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian walu'inu bima qalu, dan mereka al-Yahud dilaknat dikarenakan apa-apa yang mereka ucapkan tersebut. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari rahmatnya. Dan di antara laknat Allah terhadap mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, di dalam kitabnya, lu'inal ladzina kafaru min ahli kitabi ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Ya. Telah dilaknat orang-orang kafir dari ahli kitab, ya, dari kalangan Bani Israel melalui lisan, ya, Nabiullah Daud dan Isa ibn Maryam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang dan dia berinfak sebagaimana yang dia kehendaki. Dia memberikan kepada makhluk-makhluknya sebagaimana yang dia kehendaki. Sebagian dia berikan rezeki yang luas, sebagian yang lain dia sempitkan rezekinya. Semuanya di atas hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa kedua tangan Allah terbentang dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada makhluk-makhluknya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini Allah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, bal yadahu mabsutatan. Kemudian Allah menyatakan wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Dan benar-benar mayoritas mereka, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada engkau, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya, itu semakin menambah sikap melampaui batas dan kekufuran mereka. Jadi mayoritas orang-orang Yahudi dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan semakin menjadi petunjuk bagi mereka, tetapi justru mereka semakin ingkar, semakin melampaui batas, semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pengenalan pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha' ila yaumil qiyamah. Dan kami melemparkan di antara mereka sikap permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Demikian keadaan yang ada pada mereka. Ya, mungkin kita menyangka bahwa mereka bersatu, padahal mereka dalam keadaan sentang perenang, saling bermusuhan. Ya, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kullama awqadu nara lil harb atfa'aha Allah. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, maka Allah Subhanahu wa taala memadamkan api itu. wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka terus berusaha keras untuk melakukan kerusakan di muka bumi dengan berbagai caranya, baik kerusakan secara fisik dengan menghancurkan berbagai fasilitas yang ada di muka bumi ini, ya, yang ditempuh oleh mereka, ataupun pengerusakan yang lebih besar daripada itu, jadi dengan disebarkannya berbagai kemaksiatan. Ya. Dan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang yang sangat-sangat bersemangat, sangat-sangat tekun di dalam upaya untuk menghancurkan dan merusak kaum muslimin. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melakukan pengerusakan. Baik, mungkin kita dengarkan azan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Qala Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah fadhakara tanakkusahum lahu subhanahu wa ta'ala. Fa'akhdhahum biwasfihim bima hum alayhi min ash-sharr wa athbata li nafsihi sifatil kamali. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sikap tanakkus mereka, pelecehan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mensifati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fakir, mereka mensifati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bakhil. Tanakkus terhadap Allah, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka, ya, dengan Allah sifatkan kepada mereka apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat jelek, sifat tercela. Ya, yakni sifat bakhil. Ya, sifat fakir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala balikan kepada mereka sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang sangat bakhil. Ini keadaan orang-orang Yahudi. Wa athbata li nafsihi sifatil kamal, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sifat-sifat yang sempurna. Ya, sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ya, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, berbeda dengan yang ada pada makhluk. Dan dengan ayat ini kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Yunfiku kaifa yasha, kedua tangan Allah terbentang, Allah Subhanahu wa taala berinfak, memberi kepada makhluk-makhluknya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian wa hakadha al-mu'minuna ajma'un as-sa'iruna 'ala nahji salafi yuthbituna lillahi sifatil kamali wa yanfauna 'anhu sifatin naqs wal 'aibi. Dan demikianlah orang-orang yang beriman seluruhnya yang berupaya untuk berjalan di atas manhaj salaf, mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang sempurna, dan mereka meniadakan darinya sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tercela. La kama fa'ala al-a'da'u, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, min Yahud wa Nasara, dari kalangan Yahudi ataupun kalangan Nasrani. Dan satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada sebagian syarah beliau terhadap Rasail Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, bahwa agama Yahudi, demikian pula agama Nasrani, ini bukan agama samawi, ya, bukan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dari langit. Ya, sebagaimana kita ketahui, Yahudi kabilah, ya, dari Bani Israel yang mereka mengaku mengikuti ajaran Nabi Musa. Demikian pula Nasrani, mereka orang-orang dari kalangan Bani Israel yang mengaku mengikuti ajaran Nabi Isa. Ya, sementara apa yang mereka anut adalah ajaran yang bukan ajaran Tauhid. Sementara Musa alaihissalam, demikian pula Isa alaihissalam, keduanya membawa agama Tauhid, agama Islam. Dan orang-orang yang beriman kepada mereka, di masa Nabi Musa, di masa Nabi Isa, adalah Muslimun di masanya. Ya, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya. Sehingga seruan, ya, sebagian orang sesat, penyatuan tiga agama samawi tidak benar. Karena Yahudi dan Nasrani bukan agama samawi. Ya. Kemudian, وَمَنْ لَفَ لَفَّهُمْ مِنْ وَثَنِيِّينَ وَمُبْتَدِعِينَ وَكُلُّ مَنْ وَصَفَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِصِفَاتِ النَّقْصِ وَسَلْبِهِ صِفَاتِ الْكَمَالِ. Kata beliau selanjutnya, tidak sebagaimana yang diperbuat oleh musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi, demikian pula Nasrani. Ya, sebagaimana kita ketahui bagaimana orang-orang Yahudi mensifati Allah, ya, dengan sifat-sifat yang tercela. Demikian pula orang-orang Nasrani, ya, mereka pun mensifati Allah dengan sifat tercela, ya, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya, ini celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang mengikuti langkah-langkah mereka, min wasaniyin, dari kalangan para penyembah berhala, wa mubtadi'in, dan kalangan ahlul bid'ah, dan setiap yang mensifati Allah tabaraka wa ta'ala dengan sifat-sifat yang kurang, dan mencabut dari Allah, menghilangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang sempurna. Kemudian kata beliau, fa'ammal kuffaru, fa'innahum kuffar. Adapun orang-orang kafir, maka sungguhnya mereka adalah orang-orang kafir, bimakna annahum kafaru bima anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala rasulih alaihi salatu wassalam jumlatan wa tafsilan. Ya, bahwa mereka orang-orang kafir, yakni mereka mengingkari apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik secara tinjauan global ataupun secara tafsir, mereka tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik dari kalangan yakni ahlul kitabnya Yahudi ataupun Nasrani, maupun kalangan wasaniyin, ya, penyembah berhala, baik dari kalangan musyrikin Quraisy ataupun yang lainnya. Ini keadaan orang-orang kafir. Ya, secara jumlah, secara global ataupun secara tafsir, secara terperinci, ya, dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk penjelasan tentang bagaimana ahlul ahwa wal bidah, insyaallah pada kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, Allah alam, sepertinya baru ini. Ada berita di kota kita Magelang, ya, semakin bertambah terus jumlah ikhwah yang tinggal di luar ma'had yang mengambil anak-anaknya dari tarbiyah di ma'had kita untuk disekolahkan di sekolah-sekolah hizbi. Apa yang mesti dinasihatkan kepada mereka? Yang pertama tentunya, ya. Dan ini upaya yang mungkin bisa ditempuh ikhwah untuk menziarahi, ya, kalau memungkinkan, ya, menasihati. Berapa kali harus menasihati mereka? Ya, bergantung kepada keadaan orangnya. Ada tipe orang yang dinasihati langsung menentang, ya. Orang yang semisal itu, ya, tidak usah berkali-kali, ya. Ya, cukup sekali. Ya, itu kalau yang sifatnya langsung menentang, ya. Ada yang karena ketidakjelasan, syubhat atau pengaruh dari teman-temannya. Ya, saya dengar begini, saya dengar begitu. Saya dengar misalnya ini menjadi kemudahan untuk bisa masuk ke jamiah. Ya, misalnya itu. Dijelaskan, ya. Sekarang apakah yang masuk ke sekolah-sekolah hizbi itu masuk ke jamiah? Maksudnya jamiah Islamiyah, ya. Madinah, masuk ke jamiah semua atau sangat minim, ya, dari yang ada di, ya, sekolah tersebut yang bisa masuk ke jamiah. Ya, untuk dilihat persentasenya. Ya. Karena bisa saja sudah, ya, enggak masuk ke jamiah, sudah pemikiran hizbi bercokol pada anak-anaknya. Ya, kalau sudah seperti itu, ya, maka perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala berat. Ya, anak adalah amanah. Ya. Dan kebanyakannya dari mereka, ya, yang punya ide semisal itu lebih cenderung tendensi duniawiyah. Ya, tendensi duniawiyah. Ya, sebagian di antara mereka menyatakan, ya, anak saya laki-laki satu-satunya eman kalau tidak jadi orang. Ya. Apa maksudnya jadi orang di situ? Bisa cari duit. Ya. Padahal bukan terpenting, ya, cari duit. Yang lebih penting kan dapat duit. Iya. Baik. Ya, ini dengan cara yang halal tentunya. Ya. Sampai akhirnya mereka menitipkan anak-anak mereka di sekolah hizbi. Sebagian bangga. Ya, alasan katanya, oh ternyata anak saya di tempat hizbi bisa berdakwah, ya, mengajari teman-temannya nggak boleh menggambar gambar yang makhluk bernyawa seperti itu. Jawabannya, bisa mendakwah itu hasil belajar di ma'had salafi, kan? Iya, karena hasil belajar di sana, ya, bisanya Garuda Pancasila seperti itu. Ya. Ini keadaan yang terjadi pada sebagian ikhwanuna. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk mereka bisa kembali dan menyadari betapa besar amanah, ya, keberadaan anak sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi mungkin, ya, khususnya yang memiliki kedekatan dengan ikhwah-ikhwah yang dimaksud, coba ditempuh upaya untuk memberikan nasihat dengan menziarahinya, ya, selagi memungkinkan untuk diberi nasihat. Jika ternyata, ya, tidak mencintai nasihat, ya, tidak mengharapkan adanya nasihat, ya, tentunya kita berupaya untuk membentengi diri-diri kita supaya jangan sampai justru kita yang terkena syubhat. Wallahu a'lam. Ya, karena kenyataannya sebelum bubar, ya, mereka yang seperti itu akhirnya luntur al-wala wal baro'nya. Ketika dulu meyakini, misalnya saya sebut tokohnya, ya, Muhammad wujud, ya, itu dulu hizbi, alladzi wujuduhu ka'adamihi, dan sebagainya. Ya. Sekarang berubah, oh, Ustaz wujud itu Masya Allah. Sekarang sudah berubah seperti ini. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita betapa hati itu lemah, ya, syubhat itu demikian cepat, ya, merambat dan memasuki hati. Waliyal billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka.